الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Umdatul Ahkam pada kitab As-Siyam. Hadis yang kedua, beliau menyebutkan An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian telah melihat hilal awal Ramadan, fasumu, maka kalian berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihat hilal di awal Syawal, maka kalian berbukalah, yaitu selesai dari puasa Ramadan. Fa in humma 'alaikum faqdurulah, maka jika telah terhalang dengan mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan tersebut. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini telah menyebutkan kepada kita semuanya akan bimbingan Nabi kita alaih salatu wassalam bagi kaum muslimin untuk menentukan puasa Ramadan. Kapan memulai seorang muslim puasa Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu dimulai ketika bulan Ramadan awal bulan pada tanggal 1 Ramadan telah terlihat. Maka dengan sebab terlihatnya hilal Ramadan, kaum muslimin memulai melakukan ibadah puasanya. Sehingga di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah menetapkan amalan ibadah puasa dengan cara-cara yang lain. Apakah yang dikenal di zaman kita dengan cara hisab atau dengan cara yaitu muktamarat, muktamar-muktamar atau cara-cara yang lainnya yang menentukan sendiri, yang ditetapkan oleh sebuah kelompok, oleh pimpinannya, ketuanya, untuk menentukan mulainya puasa Ramadan. Dan telah terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin, mereka dengan keyakinan yang ada pada mereka yang batil, yang menyimpang dari jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka mengikut apa yang menjadi keputusan pimpinannya, ketuanya untuk melakukan puasa, mereka pun beramai-ramai melakukan puasa. Dan di zaman kita ini muncul kaum muslimin dalam pelaksanaannya jauh sebelum waktunya bulan Ramadan, mereka sudah mulai berpuasa seminggu sebelum datangnya bulan Ramadan, sudah mulai berpuasa. Sehingga konsekuensinya mereka pun mendahului untuk lebaran, bahasa kita, pun jauh sebelum datangnya bulan Syawal. Dan ini dilakukan oleh mereka, kelompok Sufiyun, terutama yang sedang beredar di negeri kita, yaitu kelompok Naksabandiyah atau Tariqah Naksabandiyah. Mereka banyak di negeri kita ini melakukan penyelisihan terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah ini, yaitu menentukan permulaan puasa Ramadan. Nah, maka dengan hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, faedah dari hadis wujubu shaumi Ramadan idza sabatat ru'yatu hilalihi syara'an. Wajibnya melakukan puasa Ramadan apabila telah tetap terlihatnya hilal secara syar'i, maka wajib kaum muslimin untuk berpuasa. Kemudian kata beliau rahimahullah, wujubu ikmali Sya'ban salasina idha hala ghaimun aw nahwuhu duna hilali Ramadan. Wajibnya untuk menyempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari apabila ternyata terdapat mendung atau yang lainnya yang menyebabkan tidak nampaknya terhalangnya hilal Ramadan. Sehingga kaum muslimin dengan hadis ini dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan dua cara ketika memulai puasa Ramadan. Bisa dengan melihat hilal. Ketika hilal terlihat, walaupun bulan sebelumnya yaitu bulan Sya'ban cuma 29, maka ketika bulan Sya'ban sudah 29 hari, kemudian kaum muslimin ada yang melihat hilal satu Ramadan, maka kaum muslimin di saat itu mulai puasa Ramadan. Apabila ternyata ketika upaya untuk melihat hilal terhalang dengan mendung atau sebab lain sehingga tidak terlihat hilalnya tanggal 1, maka cara yang kedua kaum muslimin itu diperintahkan untuk menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Maka kalau sudah 30 hari, setelahnya kaum muslimin memulai puasa Ramadan. Dikarenakan dengan ketetapan Rasulullah ini bahwa jumlah bilangan setiap bulan Hijriyah bisa jadi 29, bisa jadi 30 hari. Apabila ketika 29 hari, kemudian kaum muslimin ada yang melakukan ru'yatul hilal dan terlihat tanggal 1, maka di saat itu memulai puasa. Akan tetapi ketika tanggal 29 ternyata tidak terlihat hilal, maka diperintahkan untuk menggenapkan, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis Ibnu Umar di sini disebutkan faqdurulah. Tidak ada bentuk penentuan menggenapkan 30 hari. Hanya Rasulullah menyebutkan secara umum faqdurulah. Dalam riwayat lain, fa'akmilul iddah. sempurnakanlah bilangan bulan tersebut. Dan di dalam riwayat lain disebutkan dengan adanya ta'yin ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqmilu iddata Sya'ban 30. Di dalam riwayat Imam Bukhari. Adapun di dalam riwayat Imam Muslim hanya menyebutkan 30. Fakdurulah salasin. Maka sempurnakanlah untuk bulannya yaitu 30 hari. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan jelas iddata Sya'ban. Sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban sebanyak salasin 30 hari. Sehingga dua cara tersebut merupakan cara yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja terjadi perselisihan para ulama dari zaman dahulu para salaf. Mereka telah berselisih dalam hal ini. Ketika terlihat hilal di suatu negeri, apakah hanya negeri tersebut yang melihat, yang berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa, memulai ibadah puasa, atau negeri-negeri yang lain ikut dengan negeri yang melakukan rukyat tersebut, atau telah didapati seseorang melihat hilal awal Ramadan tersebut. Jumhur ahlul ilmi mereka berpendapat bahwasannya satu rukyah berlaku untuk seluruh dunia. Setiap negeri dia melakukan puasa ketika ada yang sudah melihatnya. Ini pendapat jumhur alul ilmi. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau lebih menguatkan bahwasanya setiap negeri untuk melakukan puasa, mulai berpuasa ketika salah satu negeri sudah ada yang melihat hilal. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah memandang pendapat ini merupakan pendapat yang lumayan kuat. Beliau menitik beratkan bahwasanya kaum muslimin hendaknya memulai puasa Ramadan itu bersama dengan penguasanya, dikarenakan dalam rangka jam'ul kalimah, untuk menyatukan kaum muslimin, kalimat kaum muslimin. Ketika kaum muslimin berpuasa, yang lainnya ikut berpuasa. Ketika kaum muslimin di negeri tersebut berbuka, yaitu lebaran, maka yang lainnya pun lebaran. Sehingga tidak mengikut kepada negara yang lain. Ini di akhir yang ditekankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah inilah, yang ini termasuk yang diambil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pendapat yang lebih kuat karena mengkompromikan dengan hadis lain yang mana kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang besar seperti Idul Fitri, berpuasa, haji dan yang lainnya, dituntunkan untuk bersama penguasanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis lain di dalam Ashabus Sunan, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun." Bahwa puasanya kalian adalah ketika kaum muslimin melakukan puasa. Dan Idul Fitri kalian, lebarannya kalian adalah ketika kaum muslimin melakukan lebaran, yaitu bersama penguasanya. Ketika penguasa menetapkan besok mulai puasa, maka kaum muslimin berpuasa. Ketika penguasanya menetapkan besok sudah lebaran, maka kaum muslimin melakukan lebaran. Dikarenakan datang pula di dalam riwayat Abu Dawud dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Tara'an nas al-hilal. Fakhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi." Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, manusia mereka berupaya, berusaha untuk melihat hilal. Ketika di akhir bulan Syaban mereka pada berusaha untuk melihat hilal bulan Ramadan. Maka kata Ibnu Umar, "Aku pun mengabarkan kepada Rasulullah bahwa aku benar-benar melihat hilal tersebut, melihat hilal Ramadan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan puasa dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Maka kaum muslimin melakukan puasa ketika telah terlihat hilal, dilihat oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kaum muslimin berpuasa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berpuasa. Maka kaum muslimin melakukan berpuasa. Karena di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penguasa kaum muslimin. Sebagai penguasa kaum muslimin, ketika Ibnu Umar datang membawa berita bahwa dirinya melihat hilal, walaupun satu orang, dan tentunya sahabat adalah orang yang udul, orang yang terpercaya dari sisi keagamaannya, maka Rasulullah menerima beritanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan dijadikan patokan walaupun satu orang. Sehingga walaupun beritanya satu orang cukup untuk dijadikan patokan bahwa hilal benar-benar terlihat. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu menenangkan hati beliau. Ini adalah sesuai dengan apa yang ada pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan apa yang ada pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bersama dengan penguasanya dalam perkara kebaikan, dalam perkara ma'ruf, dan dalam hal ini dalam perkara ibadah-ibadah yang besar seperti puasa, Idul Fitri, atau jihad dan ibadah yang lainnya, sholat Jum'ah. Kaum muslimin Ahlus Sunnah tentunya tidaklah melakukan penyelisihan, tidak menampakkan penyelisihan terhadap penguasanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara kandungan faedah dari hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kita ambil faedah sebagai murojaah bagi yang pernah melewati maupun faedah bagi yang baru mempelajarinya mendengarkan. Hadis disebutkan dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan kemarin telah kita singgung, faedah telah terlewati bahwasanya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma termasuk muksiruna fil hadis. Nafal, ulangi. Siapa saja? Yang keras. Abu Hurairah. Ibnu Umar. Anas bin Malik. Ibnu Abbas, Aisyah, siapa? Jabir Ibnu Abdillah, Abu Sa'id Al-Khudri, berapa semua? 7, 6, Barakallahu Fik. Diulangin, Udin, Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Abbas, Aisyah, Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, Jabir ibn Abdillah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma termasuk deretan dari muksirun fil hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Dan kemarin kita singgung bahwasanya dari deretan al-muksirun fil hadis, peringkat pertama adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis beliau mencapai 5374 hadis. Adapun sahabat-sahabat yang lain, berdasarkan urutan jumlah hadis yang mereka riwayatkan, yang kedua adalah sahabat Abdullah ibn Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah, yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Jabir Ibnu Abdillah, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajmain. Itu dalam urutan jumlah riwayat hadisnya yang lebih banyak. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat yang disebutkan dalam Kutub Al-Ahadis yaitu mencapai 2630 hadis. Dan di sana ada rinciannya yang muttafaqun alaih berapa, dan Imam Bukhari sendirian berapa, Imam Muslim sendirian berapa, telah disebutkan oleh ulama al-muhaddisun, diantaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadisnya mencapai 2286. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha hadisnya mencapai 2210. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mencapai hadisnya 1696. 1700 kurang 4. Gampang ingatnya. Jadi Ibnu Abbas riwayat hadisnya 1696. Sahabat Jabir Ibnu Abdillah riwayat hadisnya mencapai 1540. Kemudian yang terakhir sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu hadisnya mencapai 1170. Maka itu menjadikan urutan peringkat sahabat tersebut di dalam meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Yang pertama sahabat Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah, yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Kita pernah menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana ketika sahabat Ibnu Umar menyampaikan hadis, ternyata ada yang menunjukkan penentangan terhadap hadis. Akhirnya sahabat Ibnu Umar menampakkan sikap keras akan penyelisihan dia dan pengingkaran dia terhadap hadis. Dicercanya saban sayyi'ah, celaan yang pedes. Dan itu yang diperlakukan anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Pernah kita sebutkan. Naam, ikhwan kudama. Abu Jabir, teringat siapa itu anaknya yang sama Rasulullah diingkari langsung atas perbuatan penyelisihannya terhadap hadis? Siapa? Enggak teringat. Naam. Abu Muslim? Siapa? Bilal. Naam, barakallahu fiik. Anaknya sendiri. Di celanya, ditegurnya dengan keras, dengan celaan yang pedes. Ketika disampaikan hadis, la tamna'u ima Allah masajidallah, malah dia mengatakan wallahi la namna'anahunna. Maka Abdullah bin Umar pun mencercanya dengan cercaan yang pedes. Anaknya sendiri, yaitu Abdullah, Bilal bin Abdullah bin Umar. Jadi di antara anaknya Ibnu Umar itu bernama Bilal. Dan di sana ada anak yang lain dan termasuk pemuka atau dari deretan tokoh tabi'in, termasuk deretan tabi'in. Sahabat. Siapa gelombang ini? Hifari. Siapa Hifari? Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Salim adalah putra Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab, dari seorang tabi'in yang terkenal. Tidak asing nama beliau di deretan Ahlul Hadis, Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab rahimahullah. Dan beliau memiliki saudara sepupu, semuanya tokoh tabi'in. Memiliki saudara sepupu sebagai tokoh tabi'in. Dua saudara sepupu sebagai tokoh tabi'in. Yang sama-sama terkenalnya. Sehingga dikenal dengan tabi'in, trio tabi'in. Dalam satu keluarga. Masih dalam satu kerabat. Ukasah, Bima. Siapa saudara sepupunya dari kalangan tabi'in, saudaranya Salim? Wallahu a'lam. Mana kok enggak pada kelihatan ini? Tahausus mana ini? Di belakang. Ya sudah, ini TD 3. Abdullah. Belum pernah tahu. Ya. Khair insyaallah, belum pernah tahu. Belum pernah diceritain ya. Nah, siapa Mubarak? Siapa? Ali, Ali bin Abi Thalib. Hah? Ali ibn Husain, Ali ibn Husain. Dan ini pernah kita singgung, ya. Juga faedah yang pernah kita sampaikan ketika meriwayatkan tentang apa? Tentang masalah wudu, ya. Bagi orang yang junub sudah lewat penyebutannya. Ali ibn Husain dengan dikenal Zainal Abidin, saudara sepupunya Salim. Satu lagi. Mana ini? Tausus enggak ada. Udah. Khalil. Siapa Khalil? Khalil. Oh, alam. Hah? Lupa. Oh, lupa. Ya Musa. Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar. Jadi dua saudara sepupunya Salim termasuk tokoh tabi'in dan tidak asing bagi kita, apalagi para muhaddisun. Ali Ibnu Husain Ibnu Ali Ibnu Abdi Ibnu Abi Thalib dikenal dengan Zainal Abidin. Kemudian Muhammad bin Qasim Ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Tiga orang ini tokoh tabi'in. Dikenal zamannya keilmuannya. Bahkan periwayatannya pun diakui oleh para muhaddisun. Mereka tiga saudara sepupu dari pihak ibu. Dari pihak ibu. Ibunya mereka bersaudara semuanya. Bukan dari pihak bapak. Kalau bapaknya beda, Husain bin Ali. Adapun Muhammad bin Abi Bakar, Abdullah bin Umar. Tapi dari pihak ibu, karena ibu mereka kakak beradik semuanya putri Raja Persia terakhir. Ketika tumbangnya kerajaan Persia, maka rajanya terbunuh, yaitu yang dikenal dengan Yazdajir. Maka tiga putrinya menjadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya putrinya tersebut supaya terangkat wibawanya sebagai bangsawan, maka ditawarkan oleh khalifahnya di saat itu, kalau enggak salah Umar bin Khattab, ditawarkan agar memilih siapa yang berani membeli dengan harga mahal. Membeli dengan harga mahal. Akhirnya yang berani membeli adalah Abdullah bin Umar, Husain bin Ali, dan Muhammad bin Abi Bakar. Dari tiga orang inilah kemudian lahir putra-putra yang menjadi ulama dari kalangan tabi'in. Ali Zainal Abidin Ibnu Husain, kemudian Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar, dan Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar. Ini tokoh-tokoh para ulama salaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.